Sekarang kau hilang tanpa jejak. Tak tahu di mana kau berpijak. Apakah kau masih ingat padaku, lelaki yang selalu menunggumu? Dan hujan pun turun tanpa ampun, merusak kenangan yang tersusun. Apakah kau akan kembali padaku, lelaki yang pernah sakitimu? Langit takkan bisa tunjukkan di mana hatiku, di mana kau ada. Mungkinkah dia kesepian, terperangkap malam di mana kau ada. Dan hujan pun turun tanpa ampun, merusak kenangan yang tersusun. Apakah kau akan kembali padaku, lelaki yang pernah sakitimu? Langit takkan bisa turun